Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf ibn Al-Hasan ibn Al-Husain Al-Ma'ruf bil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai membahas bab yang ke-16, yakni bab Al-Amru bil Muhafadzati 'ala Sunnati wa Adabiha. Bab tentang perintah untuk menjaga sunnah dan adab-adab yang berkaitan dengannya. Insyaallah taala kita akan melanjutkan bab yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Bab yang ke-17, kata An-Nawawi rahimahullah, babun fi wujubil inqiyadi li hukmillah wa ma yaqulu man du'iya ila dhalika wa umira bi ma'rufin aw nuhiya an munkarin. Bab tentang wajibnya tunduk kepada hukum Allah dan apa yang harus diucapkan oleh seorang yang diseru kepada hukum Allah. Wa umira bi ma'rufin aw nuhiya 'an munkarin. Apa yang harus diucapkan oleh seseorang yang diperintahkan kepada perkara yang ma'ruf atau dilarang dari kemungkaran. Tayyib. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Di dalam bab ini, setelah sebelumnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang wajibnya seseorang itu menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia memperhatikan tentang apa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia harus mengutamakan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut di bandingkan ucapan orang lain. Maka di dalam bab ini An-Nawawi rahimahullah taala menjadikannya sebagai sebuah penyempurna, karena nanti di sini beliau hanya akan menyebutkan dua ayat dan satu hadis. Karena bab ini sebagai penyempurna dari bab sebelumnya, menekankan bahwa termasuk bentuk menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang itu sempurna ketundukannya kepada hukum Allah. Karena ketika dia tunduk terhadap hukum Allah subhanahu wa ta'ala, sama dengan dia mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yang berkaitan dengan adab. Jika disebutkan dalam bab sebelumnya adab-adab terkait dengan menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita bersikap terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini beliau juga berikan kelengkapan kesempurnaan dengan beliau sebutkan wa ma yaqulu man du'iya ila dzalik wa umira bi ma'rufin aw nuhiya 'an munkarin. Apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang yang diperintahkan untuk tunduk kepada hukum Allah berkaitan dengan perkara yang ma'ruf, bagaimana caranya ketika dia diperintahkan terhadap sebuah perkara yang ma'ruf, perkara kebaikan, atau bagaimana cara dia menanggapi ketika dilarang dari sebuah kemungkaran. Thayyib. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala beliau menyebutkan dua ayat dari Al-Qur'an Kata beliau rahimahullah ta'ala, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, surat An-Nisa ayat 65. Kata Allah azza wa jalla, fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Fala, sekali-kali tidak. Wa rabbika, demi Rabbmu, sumpah di sini. La yu'minun, kalian itu tidaklah beriman. Hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Sampai mereka, hai Muhammad, mau menjadikan engkau sebagai hakim, sebagai pemutus perkara, fima syajara bainahum, terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian setelahnya mereka tidak mendapati di dalam hatinya, di dalam dirinya, rasa berat dari apa yang engkau putuskan, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yusallimu taslima, dan sampai mereka mau menerima dengan sepenuh penerimaan atas ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, surat An-Nur ayat 51. Innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Innama, sesungguhnya saja, kana qawlal mu'minin, ucapan orang-orang yang beriman. Di sini Allah membatasi, seorang yang beriman itu adalah dia yang mau berucap ketika datang sesuatu dari Allah dan Rasulnya. Kata Allah, idza du'u ilallahi wa rasulihi, jika mereka diseru menuju Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, liyahkuma bainahum, untuk memutuskan hukum di antara mereka, an yaqulu sami'na wa ata'na, mereka mengucapkan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Dalam dua ayat ini, ma'asyarullah rahimani wa rahimakumullah, sangat jelas hubungannya dari judul bab yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ada dua poin dari judul yang harus kita perhatikan. Poin yang pertama adalah tentang kewajiban bagi setiap muslim untuk tunduk kepada hukum Allah dan Rasulnya, apapun hukum yang datang tersebut. Ini poin yang pertama. Nah, pendalilan dari ayat ini terhadap poin yang pertama jelas. Pada ayat yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dan menafikan keimanan sampai mereka mau tunduk terhadap apa yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka faedah yang bisa kita ambil, al-inqiyadu li hukmillah, yang namanya tunduk terhadap hukum Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah sebuah kepastian yang tidak bisa ditawar. Masalah nanti perincian hukumnya seperti apa, apakah dia mengarah kepada wajib, kalau itu perintah, mengarah kepada wajib atau mengarah kepada sunnah, atau kalau bentuknya larangan, apakah mengarah kepada haram atau mengarah kepada makruh, itu nanti. Tapi kewajiban seorang muslim ketika datang hukum Allah subhanahu wa ta'ala, dia harus tunduk, harus segera tunduk dan mematuhi hukum tersebut. Dan pada ayat yang kedua, Allah batasi ikrar keimanan dari seorang muslim, dari seorang mukmin, itu adalah ketika dia mau saat datang sesuatu yang berkaitan dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, dia hanya mengucapkan sami'na wa ata'na. Ini dulu, sami'na wa ata'na. Kami mendengar ya Rasulullah, kami taat. Kami mendengar ya Allah, kami taat. Dan ini untuk pendalilan poin yang kedua yang disebutkan oleh beliau di dalam judul. Ma yaqulu man du'iya ila dhalik wa umir bi ma'rufin aw nuhiya an munkarin. Apa yang seharusnya diucapkan oleh seseorang yang diseru kepada hukum Allah, atau dia diperintahkan kepada sebuah perkara kebaikan, atau dia dilarang dari sesuatu perkara yang mungkar. Yang wajib untuk diucapkan adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Ini ucapan orang yang beriman. Dan Allah batasi tadi dengan innama. Tidak ada lain ucapan yang seharusnya dikeluarkan dari mulut seorang muslim, dari mulut seorang mukmin berkaitan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala kecuali sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Baru setelah itu mencari rincian hukumnya. Taib. Qala, lalu kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa fihi minal ahadith hadithu Abi Hurairah al-madhkuru fi awwalil babi qablahu wa ghairuhu minal ahadith fihi. Dan di dalam bab ini hadith-hadith yang menjadi pendalilannya hadithu Abi Hurairah. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah al-madhkur fi awwalil babi qablahu, yang disebutkan di awal bab sebelumnya, yaitu bab yang kemarin baru selesai kita bahas, perintah untuk menjaga sunnah dan adab-adabnya. Wa ghairuhu minal ahadithi fihi, dan hadis-hadis yang lain yang terdapat di dalam bab sebelumnya. Bab yang pertama, bab yang kemarin, hadis Abu Hurairah disebutkan bahwa Nabi SAW beliau bersabda, da'uni ma taraktukum, da'uni ma taraktukum, innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Biarkan aku, da'uni ma taraktukum, apa yang aku larang dari kalian maka tinggalkan dia. Innama ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, kathratu su'alihim, adalah banyaknya mereka bertanya, wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan banyaknya mereka menyelisihi para nabi mereka. Baik. Itu hadis yang pertama, dan itu diisyaratkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala untuk bab ini. Jadi kaitannya adalah penekanan apa yang disebutkan dalam surat An-Nur 51 tadi, bahwa seorang muslim, seorang mukmin itu tatkala datang hukum Allah Subhanahu wa taala, baik yang berkaitan dengan perintah ataupun larangan, dia akan ucapkan pertama kali sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat, tidak banyak bertanya. Ini awal. Tayyib. Dan hadis-hadis yang lain, berapa belas hadis semuanya merujuk kepada perkara yang sama. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian selanjutnya beliau sebutkan satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sebuah ayat Al-Baqarah 283. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard." Perhatikan nanti bagaimana para sahabat ketika turun ayat mereka memahami dengan baik ayat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Kata Abu Hurairah, ketika ayat ini turun, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalamnya, "Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard." Hanya milik Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Jika seandainya kalian menampakkan apa yang ada di dalam hati-hati kalian, yaitu apa yang tersimpan di dalam hati, niatan-niatan itu sudah terucap, sudah dilakukan. Autukhfuhu, atau jikapun kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam hati kalian, yuhasibukum bihillah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghisab kalian, mengambil pertanggungan jawab kepada kalian bihi dengan sesuatu yang tersimpan di dalam hati itu nanti di hari kiamat. Mafhum dari ayat ini adalah segala sesuatu yang terbetik di dalam hati, baik sudah dikeluarkan atau belum, akan dihisab oleh Allah, akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Bayangkan, ini sulit ini. Ayat ini menunjukkan, memutuskan kepada suatu hukum yang sangat sulit. Bagaimana tidak? Tidak ada seorang pun manusia yang di dalam hatinya tidak terlintas kejelekan. Tidak mungkin. Sedikit saja pasti terlintas niatan jelek. Keinginan jelek. Nah, ayat ini memberikan hukum segala sesuatu itu akan dihisab. Jadi belum antum melakukan pun akan dihisab oleh Allah. Dimintai pertanggungan jawab. Kenapa kamu berniat seperti ini? Itu masih terbersit di dalam hati. Belum dikeluarkan, belum diucapkan, belum dilakukan. Tapi akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. In khairun fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Kalau itu kebaikan akan diberikan balasan baik, kalau itu keburukan akan diberikan balasan keburukan. Hukum yang sangat berat ini. Nah, para sahabat memahami dengan baik ayat tersebut. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ishtadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Itu pun kemudian menjadi sesuatu yang dirasa berat oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena segala sesuatu yang terlintas di dalam hatinya, yang terbetik di dalam hatinya, akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sulit untuk mengendalikan terbersitnya hawa nafsu di dalam hati itu, sulit. Kalau kita merasa bisa, tidak mungkin, dusta. Antum merasa bisa, dusta antum. Kenapa? Para sahabat saja tidak bisa. Mereka itu hati-hati pilihan. Yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala li suhbati nabiyihi sallallahu alaihi wasallam, untuk menemani nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pilihan-pilihan Allah. Tapi seperti itu mereka merasa tidak bisa menjaga hati dari terbersit sedikit saja niatan keburukan. Maka kita lebih tidak bisa, tidak mungkin. Nah, karena itu dirasa berat oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Thumma baraku 'alal rukab. Setelah sampai di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun berlutut. Baraku itu dari berdiri kemudian turun, itu namanya baraka. Baraka yabruku, seperti unta. Kalau dari posisi berdiri dia kemudian menderum, itu namanya barokah, ya baroku. Nah, para sahabat kemudian baroku ala rukabi. Mereka berlutut, turun kemudian duduk di atas lututnya. Bukan duduk bersila, bukan duduk julus, tidak. Tapi berlutut, menahan diri di atas lutut mereka. Di hadapan Nabi SAW semuanya. Kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, seorang itu ketika dia sedang ditimpa sesuatu yang sulit, dahulu kebanyakannya mereka akan melakukan yang seperti ini. Datang kepada orang yang berkaitan, kemudian berlutut di depannya. Taib. Setelah itu mereka mengatakan faqalu ay Rasulullah. Taib. Lihat ucapan para sahabat radhiyallahu taala anhu. Saking sudah itu dari dalam hati mereka keinginan untuk bertanya kepada Nabi SAW. Mereka tidak mengatakan ya Rasulullah, tidak. Lebih lembut panggilannya, ay Rasulullah. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya sama, wahai Rasulullah SAW. Karena enggak ada lagi yang lebih lembut daripada itu. Ay Rasulullah itu panggilan lebih lembut dibandingkan menggunakan huruf nida ya. Ya Rasulullah. Kulifna minal a'mal manutiq. Kami ini telah dibebani oleh amalan-amalan yang kami sudah mampu untuk melakukannya. Sebelumnya turun hukum ini, turun hukum itu, kami mampu untuk melakukannya semua. Contohnya mereka sebutkan as-salat, wal-jihad, was-siyam, was-sadaqah. Turun kepada kami salat, kami mampu untuk melakukannya. turun syariat jihad kepada kami, kami mampu untuk melakukannya. Turun kewajiban puasa kepada kami, kami mampu untuk melakukannya. Turun kewajiban sedekah, syariat sedekah, kami mampu melakukannya. Waqad unzilat 'alaika hadhil ayah wa la nutiquha. Tapi ya Rasulullah, telah diturunkan kepadamu ayat ini, sebuah ayat di akhir surat Al-Baqarah yang tadi kita bahas di depan, bahwa segala sesuatu yang terbersit, terbetik di dalam hati, kebaikan atau keburukan, akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Telah turun kepadamu ayat ini, wala nutiquha, dan kami tidak mampu untuk menanggung hukum tersebut. Tidak bisa. Allah tahu segala sesuatu yang terlintas di benak manusia, di dalam hati manusia. Ya, teman kita tidak pernah tahu kita berbicara apa di dalam hati tentang dia. Orang lain tidak akan pernah tahu kita berbicara buruk apa di dalam hati tentang dia. Kita mengumpat apa, mencela apa di dalam hati, mereka tidak akan pernah tahu. Tapi Allah tahu. Nah, konsekuensi dari ayat ini, itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Nah, itu berkonsekuensi dosa. Allah yang tahu. Catatannya ada. Nah, ini para sahabat tidak mampu, tidak bisa ya Rasul. Tidak bisa. Kalau seandainya hati mereka, hati kita manusia, dijadikan sama oleh Allah Subhanahu wa taala seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dibersihkan, disucikan, dan dibuang bagian syaitan yang ada di dalam hati tersebut, insyaallah bisa. Tapi masalahnya, selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hati seorang manusia pun yang dibersihkan oleh Allah. Jadi di dalam hatinya itu masih ada bagian dari syaitan. Masih ada bagian dari hawa nafsu di dalam hatinya. Mustahil tidak pernah terbetik sebuah kejelekan. Ini yang dikeluhkan oleh para sahabat. Antum bisa bayangkan, mereka berlutut kemudian menyampaikan dengan ucapan yang selembut itu. Dan itu berasal dari hati mereka. Kegelisahan mereka disampaikan kepada Nabi SAW. Tapi lihat bagaimana Rasulullah SAW menjawab kegelisahan mereka. Karena itu yang turun kepada beliau SAW. Ini sekaligus membuktikan bagaimana benarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan risalah beliau tidak mengada-ngada. Apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu sudah yang disampaikan kepada umat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ayat ini turun, belum turun hukum lain. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin mengubah hukum Allah kalau tidak diizinkan, tidak diturunkan hukum itu oleh Allah. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan kepada mereka, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum, sami'na wa asaina. Nabi bertanya, lalu apakah kalian ingin untuk sekarang mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh dua ahlul kitab sebelum kalian, Yahudi dan Nasara? Apa kalian kemudian akan mengatakan sama seperti yang pernah mereka katakan? Mereka mengatakan sami'na wa asaina. Kepada nabinya, saat turun sebuah ketetapan hukum, kami mendengar, wa asaina, tapi kami menyelisihi itu, kami bermaksiat terhadap hukum itu. Apakah kalian akan mengucapkan itu juga? Qala bal qulu, lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan seperti itu. Katakanlah oleh kalian sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Jangan ikuti orang-orang sebelum kalian. Jangan ikuti ahlul kitab sebelum kalian yang mereka dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya mereka menyelisihi nabinya. Ketika datang hukum, sami'na wa asaina. Kami mendengar hukum itu tapi kami tidak melakukan hukum itu. Baik. Katakanlah oleh kalian sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat meskipun itu hukum yang berat. Meskipun itu hukum yang sulit. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Katakan, ya Allah, ampunanmu, ya Rob, ampunanmu yang kami harapkan. Wa ilaikal masir, dan kepadamulah kami akan kembali. Ini yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Karena beliau tidak akan mengubah hukum itu, tidak akan menghapus ayat itu. Allah yang berhak untuk menurunkan ayat, dan Allah yang berhak untuk menghapusnya. Maka ketika sebuah ayat turun dengan satu ketetapan hukum, yaitu harus diterima meskipun berat. Bayangkan kalau seandainya ayat itu berlaku sampai sekarang, betapa beratnya hukum tersebut kita terima. Lalu kata Abu Hurairah, falam maktara ahal qawmu dhallat biha al-sinatuhum. Ketika perintah Nabi SAW tadi telah dibaca oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, al-qawm yang dimaksud adalah sahabat sebelumnya. Ketika perintah Nabi SAW itu telah dibaca oleh para sahabat, artinya mereka mengucapkan sama seperti apa yang diperintahkan oleh Nabi. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami mendengar, kami taat, kami berharap ampunanmu ya Rabb, dan kepadamulah kami akan kembali. Dhallat biha al-sinatuhum. Lisan-lisan mereka tunduk dengan ucapan-ucapan itu. Mereka mengucapkan itu kemudian, tidak protes lagi. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka kembali pulang dan mengucapkan ini, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Selalu diulang-ulang. Setiap kali mereka merasa berat dengan hukum itu. Ya bagaimana tidak? Setiap mau terbersit sebuah kejelekan, ucapan ini. Doa ini, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tidak nentang. Tidak kedua kalinya datang kepada Nabi masih bertanya, ya Rasul kenapa demikian-demikian, ya Rasul coba minta kepada Allah demikian-demikian. Tidak. Kata Abu Hurairah, dhallat biha al-sinatuhum. Dengan lafad itu, dengan doa itu, mereka tunduk. Lisan mereka selantiasa mengucapkannya. Lalu kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anzalallahu ta'ala fi ithriha. Ketika mereka sudah sering mengucapkan kalimat-kalimat tadi, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan sebuah ayat menyusul ayat yang sebelumnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul yang diutus, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah beriman. Bima unzila ilaihi, dengan apa yang diturunkan kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Wal mu'minun, demikian juga orang-orang yang beriman bersamanya juga telah beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul tadi. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Mereka semuanya, baik Rasul ataupun orang-orang yang beriman itu, mereka beriman, percaya kepada Allah, mereka beriman kepada malaikatnya, mereka beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, mereka beriman kepada para rasul yang diutus oleh Allah. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Dan mereka mengucapkan, kami tidak membeda-bedakan, kami tidak memisahkan satupun dari utusan-utusan Allah. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan mereka senantiasa mengucapkan, kami mendengar, kami taat, kami berharap ampunanmu ya Rabb, dan kepadamulah tempat kami kembali. Diturunkan ayat oleh Allah tentang apa yang mereka ucapkan itu tadi. Falamma fa'alu dzalika nasakhaha Allah taala. Ketika mereka telah mengucapkan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, untuk mengucapkan kami mendengar dan kami taat, untuk sepenuhnya tunduk terhadap putusan hukum Allah itu. Nasakhahallahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala pun menghapus ayat yang sebelumnya tadi. Fa'anzalallah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani nafsan satu jiwa pun, illa wus'aha, kecuali apa yang mereka mampu. Laha maka sahabat, jiwa mereka akan mendapatkan balasan kebaikan dari apa yang mereka lakukan. Laha, lam itu menunjukkan kebaikan. Laha, jiwa itu akan mendapatkan kebaikan, maka sahabat, dari kebaikan yang mereka lakukan, yang dia lakukan. Wa alaiha, alaiha berarti berkaitan dengan keburukan. Dan juga mereka akan mendapatkan balasan buruk, maktasabat, dari perbuatan buruk yang mereka lakukan. Rabbana la tu'akhidna innasina au akhto'na. Mereka mengatakan, ya Rabb kami, jangan engkau hukum kami innasina, jika kami lupa, au akhto'na, atau jika kami berbuat salah. Qala na'am, Allah menjawab, iya, na'am, dikabulkan oleh Allah. saat mereka mengucapkan la tu'akhidna in nasina au akhtana, jangan hukum kami jika kami melakukan kesalahan atau jika kami lupa. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Mereka mengucapkan, ya Rabb kami, la tahmil alaina, jangan engkau bebani kepada kami isran, dengan beban berat, kama hamaltahu ala alladhina min qablina, sebagaimana telah pernah engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Qala na'am, Allah menjawab, iya. Umat ini tidak akan lagi dibebani dengan beban berat seperti yang pernah diturunkan kepada umat-umat sebelumnya. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Mereka mengucapkan, ya Rabb kami, la tuhammilna, jangan timpakan kepada kami ma la taqata lana bih, sesuatu yang tidak kami mampu untuk memikulnya. Qala na'am, Allah jawab, iya. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Mereka mengucapkan, wa'fu anna, ya Rabb kami, maafkanlah kami. Baik. Al-'afu itu berkaitan dengan perintah. Minta maaf itu kalau kita tidak sanggup untuk mengerjakan satu perintah. Maka doanya wa'fu anna ketika kita melewatkan satu perintah. Waghfir lana, ampunilah kami ya Rabb. Maghfirah, istighfar, minta ampun, itu berkaitan dengan larangan. Ketika kita melanggar satu larangan, mintanya minta ampun. Jadi di sini lengkap. Ketika kamu melewatkan satu perintah dan ketika kamu terjatuh di dalam satu larangan, minta doanya wa'fu anna waghfir lana, maafkan kami ya Rabb, ampunilah kami. Warhamna, rahmatilah kami. Anta maulana, engkau adalah maula kami, penolong-penolong kami. Fansurna alal qawmil kafirin, maka tolonglah kami atas orang-orang yang kafir. Qala na'am, Allah menjawab, na'am iya. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, hadith riwayat al-imamu Muslim rahimahullahu ta'ala. Taib, ini ma'asyurullah rahimani wa rahimakumullah, hadith dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Poinnya adalah tepat seperti dua poin yang ada di dalam judul. Judul yang pertama berkaitan dengan kewajiban untuk tunduk kepada hukum Allah. Dicontohkan oleh para sahabat, tatkala datang satu hukum yang memberatkan mereka. Dan itu juga memberatkan kita kalau seandainya masih berlaku sampai sekarang. Semua yang terbetik di dalam hati kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan betapa beratnya. Tapi seberat apapun itu, tunduk terhadap hukum Allah, hukumnya wajib. Tidak boleh ada koreksi, tidak boleh ada keluhan. Kita hanya menerima hukum tersebut. Dan yang kedua, apa yang harus kita ucapkan? Poinnya adalah sami'na wa ata'na. Ucapan yang paling penting ya ini. Kami mendengar ya Allah, kami taat terhadap syariat-Mu ya Allah. Setelah itu berdoalah dengan doa-doa yang baik. Ketika engkau tunduk sepenuhnya menerima hukum itu, lantas berdoa dengan doa kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang akan menghilangkan kesulitan, Allah yang kemudian akan memberikan keringanan. Dan akhirnya itu hanya dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka mengerti benar bagaimana kemudian rasanya saat hukum itu turun. Kita tidak akan bisa 100% merasakan apa yang mereka rasakan, tidak bisa. Dan dari apa yang sudah mereka rasakan itu, kesedihan yang sangat, kegelisahan yang sangat dalam hati para sahabat itu, ditetapkanlah hukumnya sampai sekarang kepada kita. Di mana disampaikan oleh Rasulullah SAW, innallaha tajawaza li an ummati al-khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tajawaza li, telah mengampuni untukku, an ummati, dari umatku ini, al-khata', kesalahan yang mereka lakukan, wanisyan, kelupaan mereka terhadap satu hukum, wa mastukrihu alaih, dan sesuatu yang mereka dipaksa untuk melanggar satu hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan, lupa dari satu hukum atau dipaksa atas sebuah hukum. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sampaikan kepada kita yang menghapus hukum tadi berkaitan dengan apa yang terlintas di dalam hati. Innallaha tajawazali an ummati ma hadatsat bihi anfusuha ma lam ta'lam ma lam ta'mal au tatakallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni atas umatku ma hadatsat bihi anfusuha. Apa yang dilakukan oleh hatinya, yang terbetik di dalam hatinya, sudah dihapus hukumnya. Sehingga mau antum menyimpan sebuah kejelekan terhadap saudara antum, mau antum berniat sebuah kemaksiatan di dalam hati antum, malam ta'mal au tatakallam, selama itu belum diucapkan, selama itu belum diamalkan, belum dilakukan, itu tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tercatat sebagai apapun. Dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala justru sebaliknya. In hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Ketika seorang berniat satu keburukan dan dia belum melakukan keburukan itu, dicatat atau tidak? Tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in hamma bisayyi'atin fa'amilaha. Ketika kemudian dia berniat untuk melakukan satu kejelekan lalu dia berhasil melakukannya, berhasil mengamalkannya, dia hanya akan tercatat dengan satu keburukan, satu dosa, satu kemaksiatan. Tapi sebaliknya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in hamma bihasanatin falam ya'malha. Ketika dia berniat satu kebaikan dan belum sempat untuk melakukannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Allah catat, Allah tulis sebagai satu kebaikan. Kalau mau dinilai adil, adilan seharusnya adil. Kalau kita berniat satu keburukan, ya dicatat satu keburukan. Berniat satu kebaikan, dicatat satu kebaikan. Tapi Allah rahmat. Allah catat kebaikan, meskipun itu masih niatan. Tapi Allah tidak catat kejelekan ketika belum dikerjakan. Nah, perbuatan jelek yang sudah dikerjakan hanya dicatat satu. Niatnya tidak dihitung. Tapi kebaikan yang berhasil diamalkan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali lipatnya. Dilipat gandakan lagi sampai 100. Dilipat gandakan lagi sampai berkali-kali lipat banyaknya. Lihat ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, rahmat yang seperti apa lagi yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala? Selain hanya kita tunduk terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, ridho terhadap hukum itu dan mengamalkannya dengan penuh keikhlasan. Manfaatnya banyak. Sia-sia kalau kita mengamalkan satu amalan ketaatan hanya atas dasar keterpaksaan. Sia-sia kita melaksanakan satu amalan hanya atas dasar malu. Sia-sia kita melaksanakan satu amalan karena tidak ada keikhlasan di dalamnya. Tidak berbuah apapun. Dengan amalan yang sama, afan, dengan perbuatan yang sama, hanya berbeda niat, pahalanya saja sudah berbeda. Maka mari mengusahakan setiap amal yang kita lakukan ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Toh dapat kebaikan atau tidak dapat kebaikan antum tetap melakukannya. Lebih baik dilakukan mendapatkan kebaikan yang berkali-kali lipat. Baik. Kalau tidak, tidak sekalian, kalau iya, iya sekalian. Baik. Wallahu taala a'lamu bissawab. Para sahabat radhiyallahu taala anhum sebagai juga penambah dorongan semangat kita. Mereka ketika disulitkan, merasa sulit atas satu hukum Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan merasa di dalam hatinya itu awal kali ingin mengamalkannya itu di dalam hati terasa sesak. Seperti ada bara api di dalam hatinya itu. Jadi berperang dulu antara nafsu dengan keinginan beramal soleh. Dan itu dirasakan oleh para sahabat seperti ada bara api di dalam hatinya. Mereka datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, najidu fi nufusina ma tuhibbu antakuna humamah. Wahai Rasulullah SAW, setiap kali kami ingin melakukan sebuah kebaikan, kami mendapati di dalam diri kami ini seperti ada potongan humamah. Humamah itu fahmah muhtariqah. Fahmah itu arang. Itu arang yang sedang terbakar. Kami seperti mendapati di dalam hati kami ini ada humamah, ada arang yang sedang terbakar. Jadi perang antara nafsu dengan keinginan beramal soleh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala dzaka sharihul iman. Kalau itu kalian rasakan, itulah yang namanya keimanan yang jelas. Maksudnya apa sharihul iman? Khalisul iman. Itu keimanan yang murni, ketundukan terhadap hukum yang murni, yaitu saat antum melakukan satu amalan ada seperti bara api. Karena peperangan antara nafsu dengan keinginan berbuat amal soleh tadi. Kalau kita beramal los-los saja, beramal kok seolah-olah lapang, ini perlu dikoreksi. Bagaimana hati kamu? Bagaimana keimanan kamu? Kenapa? Tidak ada ruhnya. Seperti botol yang tidak ada isinya. Seperti rumah yang tidak ada penghuninya. Mafhum syaratnya ini. Ketika seorang itu dalam melakukan amal soleh, kok seperti kosong saja? Lakukan saja. Itu seperti rumah yang hancur. Antara rumah yang hancur, yang kosong itu, rumah yang rusak, dengan rumah yang bagus, terawat, kira-kira yang dilirik oleh seorang pencuri yang mana? Rumah yang rusak atau rumah yang bagus? Rumah yang bagus. Rumah yang rusak apa di dalamnya isinya? Yang diincar, yang dilihat itu rumah yang baik. Justru rumah yang dengan keamanan bagus, pencuri itu akan berusaha bagaimana caranya masuk. Dia akan penasaran apa yang tersimpan di dalamnya. Kalau rumah kosong sudah pasti, tidak ada apa-apa di situ. Maka butuh sangat kekhawatiran itu. Keamanan berlapis-lapis karena apa? Karena khawatir ada pencuri yang masuk, ada perampok yang masuk. Seperti hati kita. Kesulitan, rasa berat itu karena proteksi dari diri kita terhadap hati itu. Proteksi satu, proteksi dua, supaya syaitan tidak bisa masuk. Maka pernah ada seorang yang datang kepada Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Mereka berkata, innal yahud idza dakhalu fi sholati la yuwaswasun. Ya Abdullah bin Abbas dan Ibn Mas'ud, kami ini melihat orang-orang Yahudi itu kalau sholat, kalau beribadah, mereka terlihat sangat khusyuk, la yuwaswasun, seperti tidak tersentuh oleh yang namanya was-was. Ibadahnya lepas gitu. Orang ini bertanya, apa kata Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas? Mereka mengatakan kepada orang yang bertanya tadi, wama yasna'u syaitanu biqalbin kharab. Lah apa yang akan dilakukan oleh syaitan terhadap hati yang sudah rusak? Hati yang sudah kosong. Fal yahudu kufar qulubuhum kharbah. Yahudi itu mereka orang-orang kafir. Hatinya itu sudah rusak dengan kekafiran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasyaitanu la yuwaswisu lahum inda salatihim. Ndak butuh syaitan itu untuk memberikan waswas ketika mereka sedang beribadah. Wong sudah rusak. Layaknya rumah yang sudah rusak itu. Sudah rusak, sudah kosong, tidak ada apa-apa. Apalagi yang diharapkan oleh pencuri. Apalagi yang diharapkan oleh syaitan. Li'annaha batilatun min asasiha. Karena sudah dari pangkalnya hati mereka itu rusak. Fasyaitan yuwaswisu lil muslim. Syaitan itu justru akan memberikan waswas kepada seorang muslim. Yang bagaimana? Alladhi sholatuhu sahihatun. Yang sholatnya adalah sholat yang benar. Bagaimana sholat yang benar? Yang diperhatikan dari wudhunya, dari mulai mereka datang ke masjid, dari berdiri sudah berniat untuk sholat, memulai kemudian takbiratul ihram, benar-benar menjaga sholatnya supaya sholatnya diterima oleh Allah. Jadi sholat yang diterima oleh Allah itu, sholat yang berkualitas itu yang ada ruhnya. Bukan sholat yang hanya datang, dia bertakbir, dia rukuk, dia sujud, dia tasyahud, dia berdoa, tapi hatinya kemana-mana mikirkan dunia. Kosong, bukan seperti ini sholat yang akan diterima oleh Allah. Dari syaitan kalau seperti itu sudah enggak usah lagi, dia sudah enggak ada rohnya sholatnya. Jiwanya afan, fisiknya datang ke masjid, tapi hatinya kosong memikirkan dunia. Duh, tadi rugi berapa? Tadi hilang berapa? Itu enggak akan diganggu lagi oleh syaitan. Kok sepertinya kamu khusyuk? Ya saya mikir dunia tadi. Beda dengan orang yang datang berusaha untuk memproteksi sholatnya itu tadi. Fokus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khusyuk kepada Allah, ini syaitan ganggu. Jadi seolah-olah dia berat dengan sholatnya. Dan itu ujian. Untuk sholatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sholat yang sahih atau tidak. Tayyib. Ya'ti lil mu'min sarihul iman liyufsida hadhal iman as-sarih. kata mereka, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas, syaitan akan datang kepada orang ini. Seorang mukmin yang imannya adalah iman yang sharih. Lihat lafadznya sama dengan yang disebutkan oleh Nabi, sama, sharihul iman, yaitu iman yang sharih, iman yang jelas, iman yang khalis, yang murni, yang ketika beramal itu ada apa namanya? Perlawanan dari hawa nafsu dan keinginan dia untuk beramal saleh. Liyufsida hadzal imanus sahih, hadzal imanus sharih. Tujuannya syaitan ingin merusak keimanan yang sharih tadi dari hati seorang muslim. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mau tunduk sepenuhnya dengan hukum Allah. Ketika datang hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih dahulu ucapkan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat, baru cari tahu rincian hukumnya, kelanjutan hukumnya. Bukan seperti mereka yang ketika mendengarkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala disampaikan, satu syariat disampaikan, langsung bertanya, awajibun huwa au mustahab, apakah ini wajib atau mustahab. Kalau itu datang larangan, larangannya haram atau makruh atau mubah. Mereka tidak bertanya seperti itu, kecuali sami'na wa ata'na, lalu belajar berkaitan dengan rincian hukumnya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.